Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita kemudahan, taufik dan pertolongan untuk bisa hadir dan duduk di majlis ilmu yang mulia, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Demikian pula penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini merupakan keutamaan yang besar, ibadah yang agung yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan, Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih. Ini tidak semua hamba-hamba Allah diberi kemudahan untuk mendapatkan kemuliaan ini. Salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. La'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Sungguh, kata beliau, aku mempelajari satu permasalahan ilmu itu lebih aku sukai daripada mengerjakan ibadah semalam suntuk, semalam penuh. Mempelajari satu permasalahan ilmu, satu faedah ilmu, itu lebih beliau sukai daripada qiyamul lail. Ini bukan berarti kita meninggalkan qiyamul lail, bukan itu babnya. Namun di sini menunjukkan keagungan ilmu, belajar ilmu, keutamaannya dan kemuliaannya. Beliau juga mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi fatahlak. Beliau mengatakan, jadilah engkau aliman, seorang yang berilmu. Jadi engkau seorang alim. Au muta'alliman, jika engkau tidak bisa menjadi seorang alim, maka menjadilah seorang muta'allim, orang yang belajar ilmu, bersungguh-sungguh belajar ilmu, menghabiskan usianya untuk belajar ilmu. Au mustami'an, jika juga tidak bisa menjadi pelajar ilmu, maka jadilah engkau orang yang mendengar ilmu. Mustami, sekedar mendengar, tidak betul-betul belajar, tapi mendengar ilmu. Wala takun rabian, jangan engkau menjadi orang yang keempat. Fatahlaka, maka engkau akan binasa. Maksudnya adalah jangan sampai engkau tidak menjadi alim, tidak menjadi muta'alim, pelajar ilmu, dan tidak pula menjadi mustami'an, orang yang mendengar ilmu, engkau akan binasa, hidupmu akan sia-sia, usiamu akan digunakan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi alim tidak, jadi orang yang belajar tidak, jadi orang yang mendengarkan ilmu juga tidak. Maka jangan jadi yang keempat ini, tidak menjadi apapun, maka engkau akan binasa, akan binasa, akan sia-sia. Sehingga walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Waktu yang kita atau diberikan oleh Allah kepada kita ini digunakan untuk belajar ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalaupun selama thalabul ilmi hanya ada satu dua permasalahan yang kita pahami, maka seperti yang disebutkan Abu Darda tadi, satu permasalahan dari ilmu itu lebih aku sukai daripada mengerjakan qiyamul lail, karena luar biasa manfaatnya, besar sekali. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah lemah, jangan pernah jenuh untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita tentang hak-hak waliul amr. Tentang hak-hak waliul amr ada 8 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ghalib di sini. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hak yang kelima, al-haqqu al-khamis, at-ta'awunu ma'ahum, berta'awun dan bekerja sama dengan mereka. Kita bekerja sama dengan waliul amr. Secara umum ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian, saling membantulah kalian dalam perbuatan albir, perbuatan baik. Albir adalah segala perbuatan kebaikan yang dianggap baik dan tidak menyelisih syariat, walaupun itu perkara dunia, itu albir. Ketika pemerintah telah memberikan berbagai peraturan, undang-undang ataupun apa namanya, dan itu adalah albir, kebaikan, kemaslahatan bagi masyarakat, maka hendaknya kita berta'awun untuk melaksanakannya. Ini albir. Wat taqwa, dan ketakwaan terkait dengan perkara agama, tolong menolonglah kalian. Terlebih walhamdulillah pemerintah kita dalam perkara agama memberikan kepada kita kelonggaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kelonggaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah kita, bisa berzikir, bisa bermajelis ta'lim, bisa mendirikan markis, marakis, ma'ahid, ma'had. Walhamdulillah kita bersyukur, ini nikmat yang terkadang oleh sebagian orang ini tidak dipandang dari pemerintah kita. Karena yang dipandang adalah kesalahannya terus, kekeliruannya, kekurangannya. Maka kita berta'awun kepada mereka, dengan mereka, bersama mereka dalam hal-hal yang itu bermaslahat, yang bisa menciptakan keamanan, ketenangan atau ketenangan dan ketentraman masyarakat. Hal-hal yang tidak membuat kegaduhan, baik di dunia nyata atau di media, membuat kegaduhan, saling membalas komentar, memberikan pernyataan-pernyataan, ini akan membuat kegaduhan. Kita berta'awun kepada pemerintah untuk menciptakan kenyamanan, keamanan di tengah-tengah masyarakat, tidak ikut beserta orang-orang tersebut. Kemudian al-haqqu as-sadis, hak yang keenam. Hak yang keenam adalah at-tawqiru li waliyil amr, menghormati dan memuliakan waliul amr, menghormati dan memuliakan mereka, pemerintah kita beserta jajarannya, baik yang pusat atau yang ada di daerah, kita hormati, kita muliakan mereka. Dan ini bahagian dari akidah ahlus sunnah wal jamaah yang langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita muliakan mereka, kita hormati mereka. Kalau saja manusia biasa yang mereka bukan bahagian dari waliul amr, teman kita, orang tua kita, ayah kita, paman kita atau yang lainnya, kita berikan penghormatan, kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Yang kalau seandainya kita lakukan hal itu, maka kebaikannya hanya kembali kepada satu orang saja, dua orang saja. Maka terlebih kita berikan penghormatan dan kemuliaan kepada waliul amr, yang maslahatnya itu kembali kepada orang banyak. Karena haibah mereka, kehormatan, wibawa mereka itu termasuk salah satu kunci kebaikan dan maslahat bagi umat. Ketika umat menghormati mereka, ketika umat mengagungkan, memuliakan mereka, maka akan terciptalah kedamaian, keamanan, kemaslahatan. Berbeda dengan kalau seandainya umat sudah tidak ada pemuliaan lagi terhadap mereka, maka apapun yang mereka ciptakan, mereka buat untuk kemaslahatan masyarakat, itu akan dipandang sebelah mata, akan diremehkan, akan dihinakan. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ketika pemerintah membuat suatu aturan, akan dipandang rendah, dipandang remeh. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghormatan dan pengagungan di dalam kalbu terhadap mereka. Sehingga ketika hal ini terjadi, maka kemaslahatan itu tidak didapat ketika seorang tidak memuliakan mereka. Maka ini diantara akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang telah diajarkan sejak masa Rasulullah SAW, kemudian oleh para ulama setelah mereka, betul-betul dimuliakan. Karena mereka adalah orang-orang yang memang berhak dimuliakan. Kalau ada satu orang memberikan kepada kita kebaikan duniawi lah, kecil perkaranya, semangkuk nasi, semangkuk sayur, semangkuk lauk, kita akan berterima kasih kepadanya, kita akan hormati dia. Dan bukan bagian dari adab ketika kita mencelanya. Itu terkait manusia biasa yang hanya memberikan sedikit kebaikan. Lalu bagaimana dengan waliul amr yang telah menetapkan berbagai aturan, telah memberikan berbagai bantuan, kemudahan, layanan kepada kita semua dalam hidup kita, untuk kita pribadi, untuk kita keluarga, anak kita, kita bermasyarakat, kita bertetangga, semuanya telah diatur semuanya. Ada hal-hal yang kita tidak puas di sana, ada kekurangan, wajar, manusiawi. Namun untuk kebaikan-kebaikannya perlu untuk kita apresiasi, kita bersyukur, kita mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa min tawkirihi addu'a lahu, disebutkan oleh Syekh di sini, antara bentuk memuliakan mereka adalah dengan mendoakan mereka. Mendoakan kebaikan, bukan kejelekan. Ini bentuk kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Kita doakan, doakan kebaikan untuk mereka. Wa min tawkirihi ihtiramuhu, wa min tawkirihi an la taqbala an yudhkara bi syai'in sayyi. Di antara juga bentuk memuliakan mereka adalah kita tidak menerima jika mereka disebut, diceritakan tentang kejelekan, disebut-sebut tentang kejelekannya. Kita tidak menerima hal itu, walaupun seandainya mungkin terjadi, dan itu manusiawi. Ketika ada kekurangan dari pemerintah, namun tidak seperti ini caranya. Di majelis-majelis sebutkan bagaimana kekurangannya, terjadi ini itu, korupsi ini, kekurangan, kezaliman, mengambil hak segala macam. Seandainya terjadi yang seperti itu, maka di antara bentuk memuliakan mereka adalah kita tidak menerima hal itu, tidak kemudian direspon, ditambah-tambah. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini permasalahan penting. Karena kalau ini terjadi, maka kemuliaan dan kehormatan wibawa pemerintah itu akan jatuh. Bisa kita lihat ketika wibawa jatuh, bahkan orang-orang di warung-warung kecil pun berani berbicara tentang pemerintah. Berani berbicara tentang pemerintah karena wibawa sudah tidak ada. Ketika wibawa sudah tidak ada, maka kemaslahatan akan sulit tercapai. Banyak huru-hara, banyak hal-hal yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ahana dzi sultanin ahanahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa menghinakan seorang penguasa, dzi sultan, ini pemangku kekuasaan. Barang siapa menghinakan penguasa, an ahanahullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah akan menghinakan dia pada hari kiamat. Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Ini balasan bagi orang-orang yang suka menghina, menjelek-jelekkan, menyebutkan kekurangan tentang pemerintah. Kalau itu yang menceritakan adalah orang-orang yang berkaitan dengan politik atau lawan politiknya, lawan partainya, walaupun itu tidak benar, namun wajar karena memang itu tujuan mereka, duniawi. Itu tujuan mereka untuk mencari suara, mencari kekuatan. Tujuannya dunia, tidak ada unsur agamanya, tidak ada rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang menceritakan hal-hal seperti ini adalah orang yang pernah belajar atau mengaku sebagai ahlus sunnah, berada di atas dakwah salafiyah, ini menjadi aib, hal yang tidak wajar, yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Karena bukan seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para ulama sejak dahulu kala. Kalau bercerita tentang kekurangan pemerintah, kezaliman pemerintah, dan segala hal yang berkaitan dengan hal-hal negatif dari pemerintah, para ulama kita sejak dahulu sudah melaluinya. Bahkan yang mereka alami jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat. Kalau kita kan hanya sekedar rumor-rumor saja, telah terjadi seumpama korupsi sekian triliun, sekian miliar, dampaknya pada diri kita pun tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Sehari-hari yang kita makan tidak kurang seperti itu. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi para ulama sejak dahulu, coba kita lihat, kita baca lagi sejarah mereka. Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama yang bersamanya dibunuh, dipenjara, disiksa, dicambuk. Namun ketika ada yang mengajak mereka untuk khuruj kepada pemerintah, keluar dari ketaatan, tidak, karena kemaslahatannya besar. Tidak ada diriwayatkan mereka menyebutkan kejelekan-kejelekannya, kejelekan makmun seumpama. Imam Ahmad bercerita, dasar pemerintah kita ini zalim, menangkap para ulama, mendiskriminasi mereka seumpama. Para ulama ditangkap, dibunuh mereka. Ada di antara mereka yang dipanggil, apa engkau meyakini Al-Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Ditusuk oleh pemerintah ketika itu, dibunuh, dipenggal, digantung kepalanya. Luar biasa kezaliman ketika itu. Kalau kita berbicara kekurangan dan kezaliman, namun bagaimana bimbingan mereka, para ulama rahimahumullah. Alhamdulillah kita tidak merasakan seperti yang mereka rasakan. Hanya sekedar rumor-rumor saja, entah itu benar atau tidak. Kalaupun seandainya benar, dampaknya tidak signifikan kata orang, tidak terlalu besar bagi kita. Sehingga ketika pemerintah telah dihinakan, maka orang-orang kecil pun berani untuk berbicara tentang mereka. Diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Sahal At-Tasturi rahimahullah, Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma 'azzamu sultana wal ulama." Manusia, yakni masyarakat, senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan penguasa. Mengagungkan di sini memposisikan mereka memang di posisinya sebagai pemimpin kita, tidak berlebihan. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengagungkan penguasa dan para ulama. Dua golongan manusia mulia ini diagungkan. Penguasa mengatur kehidupan sosial masyarakat duniawi. Kalau ulama mengatur permasalahan agama, memberikan fatwa, bimbingan kepada mereka. Fa in azzamu hadzaini, jika mereka, yakni masyarakat, mengagungkan dua golongan ini, aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Niscaya Allah akan perbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Dunia mereka akan diperbaiki, akhirat mereka lebih-lebih lagi. Wa in istakhaffu bihadzaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Namun jika mereka meremehkan, menghinakan dua golongan ini, berbicara tentang pemerintah, berbicara tentang para ulama, ulama sunnah, maka akan rusaklah dunia mereka dan akhirat mereka. Dan pembahasan tentang memuliakan penguasa bisa kita lihat dalam kitab-kitab akidah, dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah sejak dahulu. Pembahasan taukir al-amir, penguasa, menghormati mereka, memuliakan mereka, bukan membenarkan yang salah, tidak. Karena sebagian orang keliru ketika kita mengatakan menghormati penguasa, memuliakan mereka, taat kepada mereka, dianggap kita menafikan inkar munkar. Tidak, yang kita nafikan adalah bentuk inkar munkar seperti yang mereka maukan. Itu yang kita nafikan, berbicara di atas mimbar, menjelekkan penguasa di atas mimbar, itu yang kita nafikan. Tetapi kalau menasihati itu wajib, semampu yang kita lakukan. Jika diterima, alhamdulillah, itu tujuan kita. Jika dia diterima, kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai masyarakat, sebagai hamba Allah, memberikan nasihat. Karena sebagian orang berdalil kalau dilakukan secara diam-diam, bagaimana mereka mau menerima nasihat? Dilakukan secara terang-terangan pun banyak yang tidak menerima, apalagi secara diam-diam. Sebagian seperti itu, menerima dan tidak menerimanya nasihat itu bukan tugas kita. Itu taufik dari Allah, petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Yang kita jalankan adalah memberikan nasihat dengan cara yang benar, dengan cara terbaik. Bagaimana nasihat itu bisa diterima? Oleh karenanya Nabi mengatakan, fa'in qabila, jika dia menerima, maka fadzaka, itulah yang kita harapkan. Wa illa, jika tidak diterima, maka kita telah melaksanakan tugas kita. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah as-sabru, bersabar. Hak yang keenam adalah bersabar. Bersabar, tentunya namanya sabar atas berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau kelebihan, kita tidak perlu bersabar. Kalau disebutkan bersabar, berarti hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita sukai. Idza hasala lil insani syai'un la yarghabu fihi, kalau terjadi pada diri seseorang sesuatu yang tidak dia sukai, fala budda an yasbir, maka dia harus bersabar. Wala yatasakhot, dia harus bersabar menahan lisannya, jangan sampai lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ada kenaikan harga pokok seumpama, bicara sana, bicara sini, dasar pemerintah, dasar ini, dasar itu. Kalau itu terjadi dari orang awam, munas, orang yang ya belum belajar ilmu, tidak belajar ilmu, tidak punya ilmu, atau orang yang punya kepentingan digiring kita ke arah sana, itu bisa dimaklumi walaupun salah. Tapi kalau yang terjadi di antara ahlus sunnah, ini yang tidak bisa dimaklumi, karena sudah belajar. Ketika ada hal-hal yang tidak baik kemudian dibicarakan pemerintah dalam konteks tadi, dalam konteks tadi, sehingga bersabar. Sekedar kita mengkhabarkan harga naik tidak masalah, sekedar berita. Tapi kalau sampai mengomentari ini, akibat itu semua, dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, hanya bermodalkan berita, kan seperti itu selama ini. kita bermodalkan berita, kemudian kita berkomentar dalam keadaan kita tahu bagaimana mereka-mereka yang membuat berita itu. Memang yang mereka cari adalah menjual berita dengan cara-cara seperti itu. Yang ditampilkan adalah hal-hal negatif, karena yang mereka ingin menjual berita untuk tujuan dunia. Kemudian kita orang-orang yang paham agama ikut-ikutan. Seharusnya kita paham bagaimana orang membuat berita itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menggambarkan tentang keadaan seorang mukmin, beliau mengatakan laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Inilah hakikat seorang mukmin. Laisal mu'minu bitta'an, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Ini bukan orang mukmin ini. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal pemerintah, bahkan ini terlebih lagi pemerintah, mafsadatnya besar. Sehingga jangan tersibukkanlah dengan hal-hal yang berbau politik. Kita bukan, atau tujuan kita tidak seperti itu. Sekedar membaca berita, kalau sampai di situ tidak masalah, hanya mengetahui, sekedar mengetahui apa yang terjadi saat ini. Tapi kalau sudah sampai tahap mengomentari, memberikan penilaian, membahas, mendalami, paling minimalnya waktu kita sia-sia untuk hal-hal seperti itu. Laisal mu'minu bitta'ani, seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Walal la'an, bukan pula orang yang suka melaknat. Kalau bahasa kita dasar-dasar tadi itu, itu kan melaknat, mencela. Walal fahish, bukan pula orang yang berkata dan berbuat keji. Walal badhi, dan bukan pula orang yang berkata dan berbuat kotor. Ini seorang muslim. Bukan pelaknat, bukan orang yang suka mencela. Walal fahish, berbuat dan berkata keji, berkata dan berbuat kotor. Sehingga ketika ada hal-hal negatif seandainya kita mendengar dari pemerintah, ya bersabar. As-sabru, bersabar. Keluar aturan seumpama yang kita anggap itu menyudutkan kita, menyulitkan kita, atau mungkin mendzalimi kita, kita anggap seperti itu. As-sabru, bersabar. Jalan keluarnya bukan dengan mencerita atau bercerita tentang mereka, mengumbar aib mereka, itu bukan solusi. Kebaikan tidak didapat, justru mafsadat yang di sana ada. Ini hak yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, al-haqqu tsamin wal akhir, hak yang kedelapan dan yang terakhir adalah adamu qabuli syai'at, tidak menerima syai'at, berita-berita negatif dari mereka. Berita-berita viral, seumpama hal-hal yang negatif, itu berita yang paling laris di tengah masyarakat, sehingga makanya dijual oleh mereka-mereka yang memiliki media itu tadi. Kalau mereka menampilkan hal-hal positif pemerintah, mereka akan dihujat, berita tidak laku, mereka tidak akan mendapatkan uang. Dan ini maklum, perkara yang kita maklumi. Banyak kita mendapati berita dengan realitanya berbeda. Itu sudah kita saksikan, dan itu memang terucap dari mereka. Mereka menjual berita sehingga yang ditampilkan adalah hal-hal negatifnya, dibumbui kebohongan, kedustaan, pemutarbalikan fakta, itu biasa. Tapi sayangnya seorang ahlus sunnah terseret, terikut dalam perkara ini. Ini tidak benar seperti ini. Asyaiat, hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik berkaitan dengan pemerintah, tidak dia terima. Hadza min haqqi wulatil amri alaika. Ini termasuk hak pemerintah yang wajib engkau tunaikan. Bi an la tastami'a lil akharin alladhina yud'inuna fi wulati amrika. Yaitu engkau tidak mendengarkan dari orang lain yang mencela pemerintahmu. Jangan diterima desas desus, entah benar atau tidak, wallahu alam, kita tidak tahu. La taqbal kalimatan min kharijil baladi. Jangan kau menerima berita-berita terlebih dari luar negeri, dari luar daerah tentang pemerintahmu. Au tatanaqqas minhum, menyebutkan kekurangan-kekurangannya terkait dengan pemerintah. Ini jangan sampai diterima, ini adalah hak pemerintah kita. Au tansur asy-syai'at wal akadzib, atau menyebarkan berita-berita yang menyebarkan syai'at, desas-desus berbagai macam hal terkait dengan pemerintah atau kedustaan-kedustaan yang ada. Ini jangan sampai seperti itu, jangan menjadi suhufi. Suhufi, suhufi itu orang yang sukanya baca koran, baca berita, ahli suhuf. Dahulu ketika terjadi perang Teluk, ada ulama-ulama waki namanya. Mereka menganggap orang-orang ulama-ulama yang paham realita kejadian apa yang di negeri ini, mereka paham, sehingga menghina, mencela para ulama yang mengajarkan ilmu agama. Fatwa mereka ditolak. Mereka itu ulama-ulama yang hanya membahas haid nifas saja, tidak tahu realita. Dan kali itu yang dikatakan oleh mereka-mereka yang setiap hari hanya tersibukkan dengan berita koran, apa berita viral hari ini, apa tentang pemerintah hari ini. Mereka menggomes, melames, menghina orang-orang yang belajar ilmu seperti kita. Setiap hari yang dibahas hanya permasalahan wudu saja, toharo saja, keutamaan-keutamaan majelis ilmu saja. Sementara mereka lihat orang-orang di luar sana. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hal seperti itu. Sehingga termasuk hak waliul amr yang harus kita tunaikan adalah adamu qabuli syai'at, desas-desus berita-berita burung nyata atau tidak, itu tidak kita menerimanya. Terlebih kita termasuk orang yang menyebarkannya, jangan sampai seperti itu. Sehingga jangan tersibukkanlah, cukup tahu saja, cukup baca sudah selesai. Oh, ini yang terjadi. Jadi jangan sampai dikomentari, karena di sana berbagai macam hal ada, semuanya adalah perkara dunia. Jarang yang berbau agama itu jarang. Keikhlasan itu tidak ada, semuanya perkara dunia, murni perkara dunia. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai thullabul ilm, sebagai ahlussunnah wal jamaah, hendaknya memperhatikan hak-hak terhadap waliul amr. Ada beberapa ucapan para ulama terkait dengan waliul amr, kita baca di antaranya. Atau terkait dari tentang menghormati waliul amr, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan khamsun, ada lima perkara. Man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jal. Ada lima perkara, barang siapa melakukan salah satu saja darinya, wahidatan minhunna, satu saja darinya, niscaya Allah menjaminnya dengan al-jannah. Kana dhaminan 'ala Allah azza wa jal. Niscaya Allah menjaminnya dengan al-jannah. Wa dzakara minhunna, kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah audakhala 'ala imamihi yuridu ta'dzirahu au tawkirahu. Seseorang yang menemui pemimpinnya, dia ingin menghormati dan memuliakannya, memberikan uzur dan menghormatinya. Ini maka dia dhaminan Allah, dhaminan dukhul al-jannah, diberi jaminan untuk masuk ke dalam jannah, menghormati penguasanya. Ya, sekali lagi jangan terikutlah dengan berita-berita seperti itu. Yang dibahas ketika duduk 1, 2, 3 orang seperti itu, habis waktu kita. Sementara usia kita sekarang ini sudah mau mencapai garis finishnya, kita bilang harus kita sibukkan dengan ibadah, dengan ilmu, dengan zikir, dengan qiraatul Quran, dengan mengingat Allah, istighfar. Paling tidaknya kita istighfar kepada Allah, tasbih kepada Allah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tidak tersibukkan dengan qil wa qal, katanya begini, katanya begitu, ada berita ini, ada berita itu. Wallahu a'lam kebenarannya. Dijauhi yang seperti ini. Sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamihi. Sesungguhnya kemunafikan pertama yang muncul pada diri seseorang, adalah celaan dia kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Disebutkan oleh Abu Darda sebagai kemunafikan. Itu bentuk kemunafikan memang. Satu sisi dia mencela, satu sisi dia mengharapkan kebaikannya. Ketika ada kebaikan dari pemerintah, dia orang pertama yang ingin mendapatkannya. Tapi ketika ada kejelekan dan kekurangan dari pemerintah, dia juga orang pertama yang mencelanya. Ini kemunafikan. Tentunya bukan kemunafikan akbar, bukan kemunafikan yang mengeluarkan dari agama, nifaq aswar. Kemudian yang terakhir, kita tutup majelis kita dengan ucapan Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, masabba qawmun imamahum illa hurrimu khairahu. Tidaklah suatu kaum mencelah imam mereka, pemimpin mereka, melainkan mereka akan diharamkan mendapatkan kebaikannya. Mereka akan diharamkan mendapatkan kebaikannya. Banyak mencela pemerintah, maka Allah haramkan mendapatkan kebaikan. Maka ketika seorang tidak mendapatkan kebaikan pemerintah, dia tidak menemukan kebaikan pemerintah apa. Barangkali karena sebab dia sering suka mencela pemerintahnya. Sehingga doakan pemerintah kita kepada kebaikan, doakan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik, teman-teman yang baik, kaki tangan yang baik, orang-orang sekitar yang baik yang bisa menunjukinya kepada kebaikan, kepada hidayah, agama, dan lain sebagainya. Doakan mereka. Inilah ikhwah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, 8 hak yang kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah hendaknya menunaikan kepada pemerintah kita. Maka dengan ini kita selesai dari pembahasan hak-hak waliul amr. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.